بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pada sesi kedua dari ta'lim kita tentang mengimani al-asma'ul husna. Telah kita sebutkan pada sesi yang pertama beberapa kaidah di dalam mengimani al-asma'ul husna. Selanjutnya kaidah berikutnya adalah asma Allah Ta'ala tauqifiyyatun la majala lil 'aqli fiha. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tauqifiyyah. Tauqifiyyah yakni kita mengikuti dalil saja. La majala lil 'aqli fiha. Tidak ada peluang bagi akal untuk menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami juga, bahwa untuk menetapkan nama-nama Allah seperti yang tadi kita contohkan, As-Sami', Al-Basir, Al-Jabbar, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Aziz, semua itu harus berdasarkan dalil. Kita tauqifiyah berhenti pada dalil. Tidak ada peluang bagi akal untuk menetapkan dari akal. Sehingga tidak boleh kita misalnya merenungkan lalu kita menetapkan, oh kalau begitu Allah punya nama demikian dan demikian. Nah, enggak boleh. Ya, dengan akal kita, kita menetapkan itu tidak boleh. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullah, mereka menetapkan bahwa naduru ma'as sunnah haitsu darat, kita harus mengikuti sunnah kemana dia, sunnah itu yakni berputar kemana ya kita ikuti, ibaratnya begitu ya. Dan urusan asma Allah ini urusan gaib, ya kan, urusan gaib. Dari mana kita tahu urusan gaib? Tidak mungkin dengan akal. Adanya dengan wahyu, berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau pun asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat Al-Quran Allah Azza wa Jal berfirman, وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu padanya. Ya. Dalam hal ini, kalau kita dengan akal kita menetapkan Allah punya nama ini, punya nama itu, asal usulnya dari mana ilmu tentang itu? Ya. Kalau dari kita sendiri, ya, ya nggak mungkin, itu urusan gaib. Jadi kita harus mengikuti ilmu yang tidak ada lain, ini jalannya adalah wahyu, begitu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya pendengaran, penglihatan dan kalbu, semua akan ditanya tentangnya. Kita mengikuti apa? Ya, ada tanggung jawabnya kita akan ditanyai. Sehingga di sini kalau kita sampai menentukan suatu nama dari nama-nama Allah, Allah demikian namanya, itu akan ditanyai nanti. Dulu ya seperti orang-orang kelompok-kelompok yang menyimpang terkadang memunculkan nama-nama, ya kan? Misalnya illatun fa'ilah, ya. Disebut seperti itu, illatun fa'ilah. Dari mana kok menentukan nama Allah dengan nama itu? Asal usulnya dari mana ilmu tentang itu? Ternyata dari mereka sendiri. Atau dinamai ya nama-nama seperti di agama yang lain, ya. Kalau kita di agama Islam enggak boleh. Di agama lain ada istilahnya apa, Tuhan Bapak misalnya. Itu di agama lain seperti itu. Ya, kalau kita di agama kita enggak bisa kita menamai seperti itu. Harus ada landasannya dari Al-Qur'an dan atau hadis. Begitu. Artinya boleh, maksud ana ya bisa dari Quran atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Begitu ya. Kemudian kaidah yang keenam atau yang selanjutnya, tadi sebagian saya lewati karena mungkin khawatir nanti agak susah memahaminya, kita lewati dulu. Kaidah yang lain adalah Asma'ullah ta'ala ghairu mahsurah bi'adadin mu'ayyan. Asma'ullah, nama-nama Allah terbatas dengan jumlah tertentu. Nah, ini termasuk yang penting ini untuk kita ketahui dan kita yakini. Ya, semua penting ya. Namun, bab ini lebih penting lagi bagi kita di suasana masyarakat kita. Kenapa kebanyakan orang meyakini nama-nama Allah itu cuma 99, ya. Nah, ini yang perlu pemahaman yang lebih jelas nanti ya tentang 99 itu. Ya. Insyaallah nanti kita bahas. Namun ini kita sebutkan dulu kaidah ini bahwa nama-nama Allah itu tidak terbatas pada jumlah tertentu. Terus berapa? Ya kita enggak tahu. Allah yang Maha tahu. Ya. Apa dasarnya kok dikatakan seperti itu? Dalilnya apa? Ya, ada dalilnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Dan hadis itu hadis yang sahih, disahihkan oleh para ulama kita, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah, dan di sini Syekh Ibn Utsaimin juga menyebutkan demikian. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam atau doa beliau mengajarkan kepada kita ya suatu doa yaitu as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Aku mohon kepadamu ya Allah, bikullis min huwalak, dengan semua nama yang itu adalah namamu. Nah, ingat tadi pembahasan awal, kita diperintah untuk berdoa dengan menyebut-nyebut nama Allah, ya kan? Ya Ghafur, Ighfirli, yang Maha Pengampun, ampunilah aku. Ya Rahim, Irhamni, yang Maha Penyayang, sayangilah aku. Nah, di sini Nabi mengajarkan berdoa dengan nama Allah bukan lagi satu dua nama, namun lebih daripada itu, bikullismin. Aku mohon kepadamu dengan semua namamu ya Allah. Nah, ini luar biasa doa ini, ya, doa yang luar biasa. As'aluka bikullismin huwalak. Aku mohon kepadamu ya Allah dengan semua nama yang itu milikmu. Sammaita bihi nafsak. Yang engkau namai dirimu dengan nama tersebut, au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan nama itu dalam kitabmu, au allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan nama itu kepada seseorang dari makhluk-makhlukmu. Awis ta'tharta bi indak, atau engkau ista'tharta bihi, mengetahuinya sendiri ilmu nama tersebut fi ilmil ghaibi indak, pada ilmu ghaib di sisimu, atau ista'tharta bihi, engkau ilmui sendiri nama itu fi ilmil ghaib, dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu, dan seterusnya. Ini penggalan hadis yang cukup panjang ya. Nabi SAW mengajarkan doa yang agak panjang. Allahumma ana abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlin fiya qada'uk as'aluka bikullis min hiya huwa lak, dan seterusnya ini. Ya. Setelah ini antaj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a hammi wa dhahaba ghammi, dan seterusnya ya. Doa cukup panjang. Itu doa bagus sekali, luar biasa. Doa itu doa apa ini? Menyela sedikit ya. Itu doa kalau kita sedang gundah gulana, kita sedang sedih, kita pikiran kalut tidak karuan. Doa dengan itu. Kita diajari berdoa kepada Allah dengan doa tersebut. Ya. Jadi sangat baik tentunya kita menghafalnya, mengetahuinya, lalu kita membaca doa-doa tersebut ya. Nah, itu insyaallah kesedihan, kegalauan akan hilang biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, doanya seperti ini, luar biasa. Nah, di sini kita ambil suatu pelajaran penting dari doa tersebut terkait dengan iman kepada Allah dalam mengimani Asmaul Husna, bahwa di sana ada nama-nama Allah ya, yang dikatakan di sini ista'tharta bihi ya, artinya apa ista'tharta bihi? Hanya engkau yang mengetahuinya ya, yang ada di sisimu fi ilmil ghaibi indak, begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa yang kita ketahui dari nama-nama Allah itu bukan sebagai pembatas. Di Quran banyak, di akhir-akhir ayat banyak, bahkan di surat Al-Hasyr itu sampai sekian belas nama Allah ya kan? Ya, Al-Azizul Jabbar Mutakabbir dan seterusnya. Ya. Hadis Nabi SAW juga menyebutkan nama-nama Allah yang tidak disebut di Quran. Nah, semua itu kalau kita gabungkan ya, mungkin jumlahnya ya bisa yakni tadi ada berapa? Di salah satu hadis ada 99 itu di, kalau ditambah dengan semuanya ya lebih dari itu ya, lebih dari itu. Nah, itu semua bukan sebagai pembatas. Jangan dipahami hanya itu nama-nama Allah. Kenapa? Kenapa tidak dikatakan hanya itu? Karena ada nama-nama Allah yang hanya Allah yang tahu. Kita manusia tidak tahu. Telah disebutkan dalam doa Nabi tadi, samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik. Nama yang engkau namai dirimu dengan nama tersebut, atau engkau turunkan dalam kitabmu. Wah, berarti di Quran ada. Ya kan? Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah satu dari makhlukmu. Misal Nabi diberitahu dalam hadis-hadis yang enggak ada di Quran, Nabi tahu nama-nama Allah itu sebagian Nabi ajarkan. Ya. Apa hanya itu? Ada. Au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indak. Ada nama-nama yang engkau sendiri yang mengetahuinya di sisimu pada ilmu ghaib. Nah, jadi dengan ini jelas kita enggak bisa membatasi nama Allah hanya sekian. atau sekian. Bahkan nama Allah tidak terbatas. Allah yang Maha Tahu, begitu ya. Ya. Nah, sekarang tinggal pertanyaan kita tadi. Terus dalam hadis yang tadi sempat kita sebut, di mana Nabi menyebutkan innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ah illa wahid. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Mi'ah illa wahid. 100 kurang 1. Ditegaskan lagi jadi 99, betul-betul. Ya. Nah, gimana dengan itu? Ini yang harus dipahami dengan benar. Kita harus melengkapi hadis itu. Apa kata Nabi berikutnya? Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang melakukan ihsa pada nama itu, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Nah, kita sudah jelaskan tadi apa maksud dari kata ihsa. Sekarang di sini kita akan memahami apa maksud dari pembatasan 99 itu. Kenapa di sini dibatasi itu? Apa maksudnya sebagai pembatas nama-nama Allah? Jawabnya tidak. Tapi hadis ini maknanya bahwa 99 nama tersebut bila orang melakukan ihsa' padanya dia akan masuk surga. Yakni ini 99 nama yang punya suatu keistimewaan, bila mana orang melakukan ihsa' padanya dia masuk ke surga. Ada nama-nama yang lain yang tidak seperti itu. Ya, bisa dipahami ya, insyaallah. Ibarat kita ngomong. Ya, saya punya apa? 99 kambing. Siapa yang menggembalanya selama sebulan itu buat dia itu. Saya punya 99 kambing. Siapa yang mengembalakan kambing itu selama sebulan itu untuk dia semua. Apakah saya hanya punya 99 itu? Atau mungkin saya punya yang lain? Mungkin saya punya yang lain. Cuma 99 ini saya jadikan kekhususan. Ya. Untuk kambing yang di sini, wilayah pondok ini misalnya, ya. Di situ ada 99 kambing. Siapa yang menggembalakannya sebulan untuknya? Ya, saya punya yang lain tidak untuk itu, yang lain untuk saya. Saya gembala sendiri. Misalnya begitu. Nah, kalimat tadi dalam hadis itu maknanya seperti itu. Jadi itu adalah 99 nama yang Allah beri suatu keistimewaan, siapa yang mengihsa' padanya akan masuk surga. Ini bukan itu sebagai pembatas. Allah masih punya nama-nama yang lain selain itu. Begitu ya. Sekali lagi, semoga dipahami. Insyaallah bisa dipahami. Ya. Nah, jadi dengan pemahaman tersebut, maka tidak bertentangan dengan hadis yang tadi kita baca. Ya. Ini dua hadis yang kita pahami dengan pemahaman masing-masing pada kedudukannya, pada maknanya, berjalan bersama, tidak saling bertentangan. Allah punya nama-nama yang lain yang hanya Allah yang mengetahui. Allah punya nama 99 itu yang orang melakukan ihsa' padanya dia akan masuk ke dalam al-jannah. Ya. Begitu ya. Ya, sekali lagi ini penting sekali karena tadi saya sebutkan masyarakat kita banyak yang mungkin salah paham ya. Dan memahami bahwa 99 itu hanya itu saja yang menjadi nama-nama Allah. Selainnya tidak atau tidak ada begitu. Kemudian mungkin ada juga yang bertanya, barangkali yang punya pengetahuan yang lebih. Lalu bagaimana dengan hadis di mana di situ menyebutkan nama-nama Allah tadi? Jadi ada suatu riwayat setelah hadis ini, ya, ada suatu riwayat yang semacam menyambung atau menjelaskan. Setelah disebutkan keutamaan nama-nama Allah tadi, lalu disebutkan nama-nama Allah 1, 2, 3, 4. Nah, itu dalam riwayat At-Tirmidzi, ya. Disebutkan panjang nama-nama Allah tersebut dalam riwayat itu. Nah, bagaimana itu? Ya, sama itu pemahamannya tadi. Itu bukan sebagai pembatas, ya. Kedua, riwayat itu secara khusus penyebutan al-asma'ul husna secara berderet seperti itu dalam riwayat itu, hadisnya lemah, ya. Kalau penggalan inna lillahi tis'atan wa tis'in asman, Allah memiliki 99 nama dan seterusnya tadi sampai dakhala al-jannah, ini sahih. Tapi perincian dari 99 nama dalam riwayat itu riwayatnya lemah, ya, dhaif. Begitu. Telah dijelaskan oleh para ulama tentang sisi kelemahannya, ya. Disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah, ta'yinuha laysa min kalamin nabi bittifaqi ahli al-ma'rifati bihadithihi. Menetapkan 99 nama itu dalam riwayat tersebut bukan dari ucapan Nabi. Ini dengan kesepakatan para ulama ahlul ma'rifati bihadithi, para ulama yang membidangi hadis Nabi. Para muhadithun sepakat itu bukan ucapan Nabi. Itu sebagian rawi yang ya menyampaikan begitu, bukan ucapan Nabi. Sehingga kembali kepada kaidah tadi, kalau kita mau menetapkan nama-nama Allah tadi, ya harus berdasarkan dalil yang sahih, hadis yang sahih atau dari ayat, ya, hadis yang sahih atau dari ayat. Nah, sehingga penetapan 99 itu juga yang mana, ya kita nggak tahu secara pasti, ya. Makanya dari ulama berijtihad. Nampaknya 99 itu yang disebut di Quran, sekian nama. Kemudian ada yang dari hadis Nabi, sekian nama. Nah, itu ijtihad para ulama yang berusaha ingin memahami nama-nama Allah yang 99 itu yang dimaksud. Ya. Namun sekali lagi, itu ijtihad para ulama untuk menetapkannya tentu dengan bersumber dari Al-Quran atau hadis Nabi. Dengan ada perbedaan di beberapa nama. Sebagian mengatakan itu termasuk dari Al-Asma'ul Husna. Sebagian lagi mengatakan tidak, yang itu bukan. Nah, seperti umumnya perbedaan pendapat ulama dalam masalah-masalah fikih. Begitu ya. Kemudian, ikhwan fiddin rahimakumullah, selanjutnya, kaidah berikutnya adalah dilarang melakukan ilhad terhadap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dilarang melakukan ilhad pada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu al-mailu biha amma yajibu fiha, yaitu melenceng, yaitu melenceng dari apa yang diwajibkan terhadap nama-nama tersebut, yaitu melenceng dari apa yang diwajibkan terhadap nama-nama tersebut, ya. Nah, sedikit kita coba pahami apa yang diwajibkan terhadap nama tersebut, yaitu yang tadi kita sebutkan kaidah 1, 2 dan seterusnya. Itu yang wajib kita imani dalam nama-nama Allah. Kalau kita melenceng dari apa yang diwajibkan itu, berarti kita melakukan ilhad. Jatuhlah kita dalam sesuatu yang terlarang. Ya, jadi jangan melakukan ilhad terhadap nama-nama Allah, yakni jangan melenceng dari yang seharusnya kita imani pada nama-nama Allah. Begitu ya. Ilhad, ilhad itu apa? Ya, terdengar tadi istilah ilhad. Ilhad itu kata yang mirip apa? Barangkali kita sedikit berpikir, ilhad itu kata yang mirip apa ya? Yang mirip dengannya adalah lahat, ya kan? Liang lahat. Lahat. Nah, liang lahat itu bahasa Arab, lahat. Bahasa Indonesia jadi ha, ya kan? Lahat. Asalnya itu ha, lahat. Nah, jadi liang lahat itu yang benar, ya. Ya, lahat itu kenapa dikatakan dinamai dengan liang lahat, liang lahat? Karena bentuknya, Pak, dari lurus begini kemudian miring. Ya enggak? Enggak tahu kuburan di sini seperti apa. Ya, kuburan kadang ada yang lurus begini kemudian mengecil di tengah. Itu namanya syak atau dorh. Istilah Arabnya syakun atau dorh. Tapi kalau yang lurus kemudian menyamping ke kiblat, ini yang namanya lahat. Aslinya begitu. Kalau Indonesia semua liang lahat semua, ya, bahasa Indonesia. Masuk ke liang lahat, mau bentuknya di tengah, di pinggir, semuanya liang lahat. Ya kan? Tapi kalau dalam bahasa Arab, asal-usulnya begitu. Kalau yang di tengah itu namanya syak atau darh. Kalau yang menyamping ke arah kiblat, ya, itu namanya lahat. Mana yang afdal bagi orang yang mau dimakamkan? Yang afdal, yang lahat. Yang tengah boleh enggak? Boleh. Dua-duanya zaman Nabi ada. Tapi Allah pilihkan untuk Nabinya yang lahat. Berarti itu yang afdal. Ya. Ini sedikit menyela dalam pembahasan kita. Nah, tadi saya hanya ingin mengaitkan biar kita paham makna ilhad. Ilhad itu kaitannya dengan lahat. Artinya tadi, miring. Nah, jadi orang yang melakukan ilhad pada nama Allah, dia enggak lurus dalam imannya, dia miring, ya, belok. Nah, itu dilarang. Kok kenapa kita mengambil istilah lahat? Nah, karena ada di Quran ini, ada larangan di Quran, ada ancaman bagi yang melakukan ilhad ini, ya. Di dalam surat Al-Araf tadi yang kita baca, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadharu alladhina yulhiduna fi asma'i sayajzawna ma kanu yaf'alun. Ya. Apa artinya? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan milik Allah lah al-asmaul husna, nama-nama Allah yang husna. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengan nama-nama itu. Wadharu, dan tinggalkan. Ya, siapa? Alladzina yulhiduna fi asma'ih, orang-orang yang melakukan ilhad pada nama-nama Allah. Sayujzawna ma kanu yaf'alun, akan diberi balasan mereka atas perbuatan mereka itu. Nah, kalau begitu melakukan ilhad ini mengerikan. Ada ancaman berat dari Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan ilhad pada nama-nama Allah. Berarti ketika melakukan penyimpangan terhadap nama-nama Allah. Nah, jadi kaidah yang ketujuh ini, kita dilarang melakukan ilhad pada nama-nama Allah. Ya. Nah, apa ilhad itu? Globalnya tadi melenceng. Nah, sekarang beberapa bentuk melenceng, ya, dari yang lurus tadi seperti apa? Nah, insya Allah kita akan jelaskan, tapi mungkin diselingi dengan adzan zuhur dulu. Padahal adzan kita lanjutkan lagi, insya Allah. Fadhil. Nama Allah disebutkan oleh Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullah. Pertama, saya sebutkan secara ringkas. Pertama adalah mengingkari sebagian dari nama-nama Allah atau sebagian dari sifat-sifat yang terkandung pada nama-nama Allah itu. Ya. Karena apa? Karena yang wajib kita imani semua. Yang di Quran kita imani. Yang di hadis Nabi yang sahih kita imani semua. Ya, kita imani nama-nama Allah tersebut. Ketika kita tidak beriman dengan sebagian, apalagi banyak, sekian nama tidak diimani, oh jelas ilhad. Atau tidak mengimani sifat dari sifat-sifat Allah yang terkandung misalnya di nama-nama tadi, maka itu melakukan ilhad. Nah ini yang terjadi pada kelompok-kelompok yang menyimpang tadi. Mu'tazilah yang tidak mengimani sifat-sifat Allah, hanya mengimani nama-nama Allah, tapi nama-nama tanpa mengandung sifat-sifat. Berarti Mu'tazilah melakukan ilhad. Kelompok yang lebih parah lagi, Jahmiyah. Nama-nama Allah juga tidak diimani juga. Jadi tidak punya nama-nama, tidak punya sifat-sifat. Itu Jahmiyah itu. Ya. Ini luar biasa menyimpangnya Jahmiyah. Ya. Kalau sesuatu yang tidak punya sifat itu apa? Bisa antum jawab, sesuatu yang tidak punya sifat adalah sesuatu yang enggak ada. Ya kan? Sesuatu yang ada mesti punya sifat, masa enggak punya sifat? Kalau kita ditanya definisi apa yang paling benar tentang sesuatu yang tidak ada. Definisi yang paling benar, paling tepat adalah sesuatu yang tidak ada adalah sesuatu yang tidak punya sifat. Betul enggak? Iya. Sesuatu yang punya sifat itu tidak ada. Sesuatu tidak ada. Adam. Ya. Al-Adam itu sesuatu yang tidak ada. Nah, ketika Jahmiyah mengatakan Allah tidak punya Asmaul Husna, Allah tidak punya sifat-sifat, oh berarti secara tidak langsung kamu mengatakan Allah tidak ada. Terus apa yang kamu ibadahi? Kosong tuh, hampa. Karenanya ulama mengatakan al-Jahmiyatu ya'budu adaman. Orang Jahmiyah itu sesungguhnya mengibadahi tidak ada. Diumpamakan oleh ulama kita, mathaluhum, perumpamaan mereka itu kamathali rajulin yaqul, seperti orang mengatakan fi baiti nakhlah, di rumah saya ada pohon kurma. Dia ngomong begitu. Ya, dia mengatakan di rumah saya ada pohon kurma, fi baiti nakhlah. Maka ditanya, hal hasaq, apakah pohon kurma kamu ada pokok pohonnya? Ya, pokok pohonnya ini ada enggak? Enggak ada. Ya, apakah ada daun pohon kurmanya? Oh, enggak ada juga. Apakah ada pelepah pohon kurmanya? Tidak ada juga. Ya. Apakah ada tiap-tiap sifat dari pohon kurma disebutkan? Dia jawab enggak ada. Kalau begitu, idzan laisa fi baitika nakhlah. Kalau begitu, berarti enggak ada pohon kurma di rumahmu. Ya enggak? Ya jelas. Nah, itulah perumpamaan orang Jahmiyah. Mengatakan dia punya Rob. Ya. Ditanya, punya sifat ini enggak? Enggak ada sifatnya sama sekali. Ya sama dengan kamu mengatakan tidak ada Rob. Nah, ini jelas ilhad yang besar, ya. Ini Jahmiyah. Baik, kembali ke makna ilhad. Yang kedua dari makna ilhad, ya, adalah menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya. Jadi dipahami sifat Allah itu sama dengan sifat makhluk. Nah, ini enggak boleh, karena dalam surat Asy-Syura ayat 11 Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengannya suatu apapun. Tidak ada yang serupa. Tidak ada yang serupa dengannya. Laisa kamitsli syai', suatu apapun. Wa huwa, dan Allah, as-sami'ul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Nah. Jadi Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, tapi tidak ada yang serupa dengannya suatu apapun. Artinya Allah Maha mendengar tidak seperti pendengaran kalian. Allah Maha melihat tidak seperti penglihatan kalian. Penglihatan makhluk tidak ada yang serupa dengan penglihatan Allah. Pendengaran makhluk tidak ada yang serupa dengan pendengaran Allah. Nah, begitu ya. Jadi ayat ini dengan simpelnya satu ayat pendek, tapi ini kaidah sangat penting dalam hal ini. Yaitu kita harus menetapkan nama-nama Allah As-Sami'ul Basir, tapi tidak menyerupakan nama-nama Allah dan sifatnya dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Nah, dari sinilah ulama kemudian mengatakan, menyimpulkan bahwa dalam mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah itsbatun bila ta'ti, apa? Itsbatun bila tamtsil, tanzihun bila ta'til. Apa itu istilah itu? Itsbat, kita menetapkan As-Sami Al-Basir bila tamtsil, tanpa kita menyerupakan. Laisa kamitslihi syai', karena enggak ada serupa yang serupa dengannya suatu apapun. Ya. Ini itsbatun bila tamtsil, menetapkan dan jangan menyerupakan. Ya. Wa tanzihun bila ta'til. Tanzih ini dari depan. Laisa kamitslihi syai', enggak ada yang serupa dengan Allah. Allah Maha suci untuk diserupakan dengan makhluk. Tidak ada makhluk apapun yang serupa dengan Allah. Tanzih, kita sucikan Allah dengan keserupaan dengan makhluk. Bila ta'til, tapi tanpa kita menolak nama Allah dan sifatnya. Ya, sucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk, tapi jangan kebablasan sampai meniadakan sifat-sifat Allah. Mereka yang mengatakan Allah enggak punya sifat-sifat itu dengan alasan kalau disifati berarti Allah diserupakan dengan makhluk. Nah, ini syubhat di akal mereka. Ya, menolak nama Allah atau sifatnya khawatir kalau mengimani sifat-sifat Allah artinya menyamakan dengan makhluk. Allah Maha mendengar, oh berarti sama dengan makhluk. Allah Maha melihat, berarti sama dengan makhluk. Jadi enggak mendengar, enggak melihat. Nah, kita sucikan Allah dari sifat-sifat itu demi mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Nah, ini syubhat mereka, ya. Kotornya pikiran ini membuat mereka melakukan ta'til, menolak sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Makanya kita katakan, kita mensucikan Allah dari keserupaan. Jangan kita menta'til, malah menolak. Makanya ayat ini sangat penting. Jadi Allah As-Sami'ul Basir, kita imani, kita tetapkan, tapi laisa kamitslihi syai', enggak serupa dengannya suatu apapun. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Contohnya apa? Tadi sudah kita bahas. Bagaimana pendengaran Aisyah, bagaimana pendengaran Allah? Ya. Aisyah radhiyallahu anha dari sini situ berapa meter enggak dengar itu ucapan wanita. Allah Azza wa Jalla dari atas 7 langit mendengar. Nah, ini tidak sama pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Nah, begitu pula penglihatan, begitu pula nama-nama dan sifat-sifat yang lain. Paham ya? Baik. Jadi mana ilhad yang kedua, menyerupakan, tidak boleh. Yang ketiga dari makna ilhad adalah menamai atau memberi nama kepada Allah dengan nama-nama yang tidak berasal dari wahyu, Al-Quran atau hadis. Ya. Nah, ini juga kita telah sebutkan tadi bahwa asma'ullah tauqifiyah. Nama-nama Allah itu tauqifi. Harus kita ikuti wahyu. Berhenti di mana berhentinya wahyu. Allah menyebut nama-nama itu di Quran, kita imani. Nabi menyebut dalam hadis, kita imani. Yang tidak disebut, ya sudah, tidak kita sebutkan. Itu tauqifi. Nah, ketika ada orang memberi nama Allah dengan suatu nama tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, ini berarti ilhad, ini menyimpang tadi. Ya, seperti apa? Syekh mencontohkan seperti ya orang-orang Nasrani menamai Allah dengan Tuhan Bapa, Al-Ab. Ya. Bagi kita umat Islam, kita katakan enggak benar. Mana dalilnya dari kitab Allah? Ya, dari sunnah nabinya tidak ada. Ya. Atau contoh kedua, tasmiyatul falasifa iyyahu al-illatul fa'ilah. Orang filsafat ya menamai atau mengistilahkan Allah itu dengan al-illatul fa'ilah. Ya. Yani apa kita artikan al-illatul fa'ilah ini? Walhasil jelas itu tidak sesuai dengan dalil. Ya. Nah, itu contoh ya, menamai Allah dengan suatu nama yang tidak ada dasarnya di Al-Qur'an atau hadis. Yang keempat, termasuk dari ilhad adalah mengambil dari nama-nama Allah suatu nama untuk menamai apa? Berhala-berhala seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, ya. Jadi mereka menamai misalnya apa? Al-Uzza, ya. Kita dengar ya istilah Uzza, berhala Al-Uzza. Kok dinamai Uzza itu dari mana? Ternyata mengambil dari nama Allah Al-Aziz. Ya. Al-Aziz. Kemudian dari situ diambil nama Al-Uzza. Untuk berhala mereka. Ya. Kemudian Al-Lat, ya, Lata. Berhala Lata, Al-Lat itu kan kalau bahasa Arabnya. Kok mereka ambil nama itu dari mana? Ternyata mereka mengambil dari nama Allah Al-Ilah menjadi Al-Lat. Jadi diambil nama Allah itu untuk disematkan pada nama-nama berhala mereka. Nah, ini jelas ilhad, ini menyimpangkan, membelokkan nama Allah ya dari jalan yang benar ya. Nah, jadi ini beberapa bentuk apa ilhad, dan semuanya itu tidak boleh ya, semuanya itu haram karena Allah Azza wa Jalla telah mengancam dalam ayat tadi, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Tinggalkan mereka, orang-orang yang melakukan ilhad pada nama-nama Allah. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Mereka akan diberi balasan atas perbuatan mereka. Ya. Demikian, أَحِبَّتِ فِيلَّهِ رَحِمَكُمْ اللَّهِ. Apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini, semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, kita tutup sesi 2 ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.